Kuda lumping nasibnya nungging, mencari makan terpon tanpa ting. Aku juga dianggap sinting, sebenarnya dia hari tak sadarkan diri, mata terpejam, mengunyah beling, mempertahankan hidup yang sulit. Tak bisa menipu diri sendiri.